Kita lanjutkan kajian adab dan kiat dalam menggapai ilmu. Kita di halaman ke-47 sekarang insyaAllah. Mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Ya. Masalah sekarang mencari tahu pelajaran yang tertinggal dan mencatat faedah-faedah yang penting pada buku cetak. 4 dan 5 insyaAllah. Yang keempat, mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Jangan pernah kita menyia-nyiakan pelajaran yang terlewatkan. Nah, ini yang belum bisa mungkin terjadi di majelis ini karena ini majelis agak bebas ya. Yang sakit silakan sakit, yang nggak masuk ya nggak masuk, yang datang alhamdulillah. Kalau di sekolah atau di madrasah kan ada peraturan, jadi mungkin lebih bisa terwujud di madrasah yang seperti ini. Tapi kalau antum spiritnya tinggi, bagus, semangatnya, antum bakal bertanya tentang pelajaran yang terlewatkan kepada teman-teman. Ya, dengan murojaah dan seterusnya. Memang terkadang kita berhalangan atau ada beberapa kepentingan yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga mengakibatkan tidak bisa hadir dalam majelis ilmu yang biasa kita rutinkan. Maka jika Anda adalah orang yang terbiasa hadir dalam majelis tersebut, berhati-hatilah jika Anda telah melalaikan pelajaran yang Anda lewatkan. Bersemangatlah untuk mengetahui tentang pelajaran yang terlewati dengan bertanya kepada kawan-kawan ataupun teman-teman Anda. Hal ini tentu saja menjadi lebih mudah untuk dilakukan pada zaman kita sekarang karena berbagai semua rekaman telah ada. Alhamdulillah. Antum bisa lihat tuh di YouTube, ya. Kuotanya dikit ya antum ya. Lihat di YouTube. Ya rekaman-rekaman walaupun sekarang masih stuck ya karena ada kendala. Tapi rekaman-rekaman kajian kita ini ya, itu bukan hanya di YouTube. Di Wesal itu udah tersebar. Ya, rekaman kita yang untuk penuntut ilmu ini itu di Wesal disiarin, biasanya pagi-pagi disiarin. Ya. Baik, jadi enak nih ya. Sehingga dapat mengulang isi materi majelis berkali-kali sesuai dengan isi materi majelis yang sebenarnya. Coba antum dengerin satu pengajian yang 30 menitan dalam satu hari, dengerin 3 atau 4 kali sampai antum hafal tuh faedahnya tanpa harus cut nulis. Itu keutamaan di zaman sekarang yang tidak terdapat pada zaman dahulu. Dulu kan ngerekam kajian itu pakai apa? Tape recorder, Walkman. Tahu Walkman enggak? Ya, Walkman. Ya, itu pun Walkman kan banyak modelnya. Ada yang merek Sony, ada yang Iowa, ada yang merek Allahul Musta'an gitu kan. Ya apa gitu nama-namanya yang ada namanya dulu mereknya Sunni ya. Sunni, S-U-N-N-Y. Artinya Sunni, baca Sunni. Ya. Ini anak-anak dong baca Sunni. Ya, bukan ahlu sunnah bukan. Itu jelek suaranya. Tapi dulu rekaman pakai itu. Bapak anda dulu wartawan. Kok ngerekam itu pakai itu, bawa ini, bawa Walkman, bawa recorder kecil itu, Walkman, pakai kaset ngerekam. Iya, sampai kaset tuh banyak banget, kaset-kaset rekaman wawancara dengan tokoh-tokoh, wartawan, walaupun cuma buat berita doang, nanti kemudian di kantor, diputar ulang lagi, kemudian didengerin, diketik habis, dulu kayak gitu orang-orang. Ya, itu pas udah ada tape recorder. Gimana kok zamannya, zaman para ulama zaman dulu, gak ada tape recorder. Ulama apa kiai ngomong, dicatat. Gitu, zaman dulu seperti itu. Ya. Sekarang lebih mudah, tapi dengan lebih mudahnya ini, maka orang jadi meremehkan. Dengan lebih mudahnya ini, orang jadi malah meremehkan. Ya. Nah, ini merupakan karunia Allah Ta'ala kepada kita. Maka jika Anda adalah orang yang terbiasa hadir dalam majlis tersebut dan merutinkannya, hendaknya bersemangat untuk mencari tahu pelajaran yang tertinggal. Karena beberapa isi materi majlis ilmu terkadang bagai untaian mata rantai yang senantiasa bersambung dan terkait antara satu dengan yang lainnya. Jika Anda terlewatkan walau hanya satu mata rantai saja, maka hal ini akan sangat mempengaruhi hubungan antara isi materi yang sesudahnya dengan yang sebelumnya. Baik, kita lanjut. Mencatat faedah-faedah penting pada buku cetak. Nah, misalnya buku ini, buku Ta'liq Ma'mul yang antum punya. Coba catat faedah-faedah yang penting. Sebagian dari orang itu merasakan eman-eman lah kalau misalnya saya nulis di sini, ngotor-ngotorin buku, ini salah, ikhwan. ya salah salah besar bahkan. Justru mencatat faedah ketika antum belajar kitab, ngaji kitab, mencatat faedah yang penting pada buku-buku cetak. Ya, buku cetak bukan buku khusus kayak gini, buku cetaknya ya. Antum dicoret-coret enggak bukunya? Ah. Coret-coret. Iya. Ya. Ana kasih tahu nih. Dulu ana waktu di Libya awal-awal takmili itu pelajaran itu bagi ana enggak terlalu ini. Apa ini udah diajarin semuanya di Al-Irsyad dulu. Jadi agak malas, enggak begitu maksudnya enggak begitu diligent gitu, enggak biasa aja. Alhamdulillah enggak pernah merah ya. Karena udah pernah belajar ini, udah nyantai gitu kan. Nanti pas mau ujian ya bismillah gitu kan. Ya enggak kayak antum yang mau ujian, Ustaz, afwan Ustaz enggak bisa masuk. Nah, gitu kan. Antum kan kayak gitu yang biasa kan. Afwan Ustaz, mau ujian Ustaz gitu. Ya. Itu alasan orang bahlul biasa kayak gitu, ya. Nah, tapi waktu itu biasa aja, ya. Kemudian suatu hari ketika di udah mustawa syariah, nah udah masuk syariah, kan kalau udah syariah pelajaran udah berat memang udah. Ana lagi agak semangat, terus di gudang, ana ngobrak-ngabrik kitab banyak, kitab yang udah berdebu, banyak gonggoknya, ya. Gonggok itu laba-laba. Ana buka ada salah satu kitab, ya. Kitab Arab namanya Kifayatul Akhyar. Tulisannya jadul, Kifayatul Akhyar. Kitab kuning. Ana buka di situ ada tulisan-tulisan ibu ana menerjemahkan huruf kata per kata dari kitab-kitab tersebut walaupun masih awal-awal. Itu tahun 79 atau tahun ini. Terlihat di ini nama ibu ana di cover ada di bagi cover nama ibu ana tahunnya. Jadul banget bukunya. Baunya ya bau zaman kemerdekaan, ya baunya bau lama gitu. Terus di ininya dan tulisannya kecil, ikhwan, enggak kayak yang ini kan enak nih tulisannya. Kertasnya kuning-kuning kuning kemerdekaan gitu ya, kuning-kuning dulu ya. Iya dan kalau diginiin tuh enggak licin gini, ini kan enak nih. Iya. Antum kalau gini nih jatuh tangan antum tuh, licin. Kalau itu enggak ya. Gini juga mungkin tergores gitu. Ya. Itu kecil tulisan Arabiknya dan tulisan ibuannya kecil pakai pensil. Iya. Ana melihat itu. Ya. Masya Allah. Berapa halaman gitu. Nanti ibuannya dulu rajin ngaji kitab. Ngaji kitabnya di Asyafiyah di daerah Tebet. Itu sekolah di sana. Tahun 79 atau 70-an. Dulu orang-orang SMA itu pelajaran SMA. Kifayatul Akhir itu pelajaran SMA dulu. Iya. Kalau sekarang, boh, doktor aja, doktor umum, udah S3, maksudnya S3 umum, bukan S3 Madinah, bukan. Itu belajar kifayatul akhyar, itu botak gitu orang ya, sekarang. Iya, pusing ya, gitu loh. Tapi dulu pelajaran SMA, walaupun gak begitu paham juga, karena kiai itu kan cuma nerjemahin doang. Itu Masya Allah, anda mulai di situ tergugah. Ya, mulai mendalami mazhab Syafi'i setelah itu. Sampai anak-anak ada main Kafi Al-Akhyar. Ini efek dari apa? Efek dari nulis di buku cetak. Faedah. Dan terjemahan. Jadi antum jangan remehin tulis kayak gitu. Itu adalah jejak tangan antum. Yang kelak akan dilihat oleh anak antum. Antum gak bakal bisa nanti nulis pas udah punya anak. Ah biar dilihat nulis. Ah sekarang belaga taruh terjemahan gitu. Gak bakal bisa antum memalsukan itu. Tapi kalau antum tulis sekarang, baik di buku cetak atau bisalah di buku-buku ini, ya, itu nanti akan dibaca sama anak antum. Dan ketika dibaca, ini sejarah 20 tahun lalu, pasti anak antum bangga dengan antum. Ternyata bapak saya walaupun begini, tapi begitu ya. Ya gitu kan. Alhamdulillah. Ya, ternyata bapak saya itu, walaupun sekarang kayak gini, na'udzubillah, ternyata dulunya itu Masya Allah. Akhirnya anak antum jadi alim mulai dari situ. Dan anak mulai dari saat itu, ikhwan. Ana mulai dari saat itu dan ana Allah Taala kasih karakter kalau misalnya ana menyukai sesuatu, ana akan betul-betul giat dan bisa melebihi orang yang memang biasa dalam bidang itu. Betul-betul anak belajar, betul-betul. Tanya ibu anak nanti, ya. Gimana anda dulu waktu masih kuliah belajar semuanya? Maksudnya di rumah, ya, bukan di kampus, di rumah. Pulang kuliah, pulang dari kerja, pulang dari apa? Beli modal dagangan, ya, bahan dagangan. Itu anda bisa sampai malam, sampai tengah malam baca sendirian itu. Terutama kitab-kitab masalah usul fikih itu anda dulu suka sekali. Ya begitu. Ya. Begitu. Kemudian di sini terutama kitab Radhatun Nadhir. Anu kitab Radhatun Nadhir itu yang terutama di jilid 3 karena 3 jilid. Jilid 3-nya itu sangat-sangat banyak tulisan-tulisan anak. Bahkan sampai itu buku jadikan gini, buku Radhatun Nadhir itu kok anda diberikan tahun 2010 oleh kampus, ya kan? Nah, kan tentu dimulai dari semester 1 dan semester 2 jilid pertama, ya kan? Jadi semester 3 itu semester 4 5 6 atau 5 kan ada 8 ya. 6 7 8 itu pakai jilid yang ketiga. Berarti kan selama 2 tahunan itu kan tersimpan terus di rak. Akhirnya apa? Dimakan rayap sebagiannya. Walaupun dimakan rayap nanti pas ternyata anda udah semester 6, anda pakai buku yang dimakan rayap itu. Jadi ada bolong-bolong gitu. Kemudian anda tulis faedah-faedah. Kok antum mau lihat adalah di ini. Besok-besok anda tunjukin. Itu gimana anda nyatat semua, hampir semua, enggak semua, hampir semua faedah di banyak lembaran-lembaran kitab itu yang dihadiri. Ya, nanti ada buktinya insyaallah nanti anda kasih kapan-kapan. Tapi anda di mana naruhnya kayaknya adalah insyaallah. Ya. Itu karena anda suka dengan ilmu tersebut, ya. Akhirnya anda tulis banyak sekali tulisannya. Kecil-kecil di samping-samping. Ya. Pakai bahasa Arab nulisnya. Seperti itu, ikhwan. Nanti ketika mungkin anak anda lihat pas sudah mungkin dewasa ngelihat buku sampai rewat begitu dimakan apa namanya rayap terus tetap ditulis itu semoga bisa menginspirasi anak-anak. Begitu juga kalau anak kajian, sebagian dari pengajian anda sebarkan apa paper, ya kan, itu supaya apa, supaya mereka bawa nanti ke rumah. Kalau mereka catat nanti ketika suatu saat paper tersebut mungkin akan dilihat oleh mereka di masa hadapan atau oleh anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka nanti akan wah, ternyata emak saya dulu kayak gini gitu kan, ngaji masya Allah, ya sekarang ya seperti ini, tapi ternyata masya Allah dulunya orang pengajian gitu. Nanti bakal anaknya jadi berubah jadi soleh. Jadi jejak kaki dan jejak tangan kita di masa muda ini jangan dipikir tidak akan berefek kepada anak-anak kita ke depan. Apa yang antum usahakan pada masa bujang itu akan terwujudkan juga insya Allah dengan kualitas dan kebaikan anak antum insya Allah. Jangan, Allah nggak bakal sia-siain antum. Antum berbakti di masa bujang, maka antum akan dibaktikan kepada antum di masa punya anak insya Allah. Begitu ya. Nah, menuntut ilmu seperti ini, berbekal dan mencatat, itu juga merupakan salah satu bakti antum kepada anak antum. Bisa menjadi itu kalau antum niatkan begitu, supaya nanti anak antum juga jadi penuntut ilmu. Maka antum sekarang harus sungguh-sungguh menuntut ilmu, ya. Taib. Maksudnya adalah mencatat hal-hal penting yang anda dengar pada buku cetak atau buku tulis. Catatnya di buku cetak atau di buku tulis boleh. Tapi kalau di buku cetak itu lebih mantap, karena nanti antum akan terkenang juga. Di halaman ini anda nulis kayak gini, oh itu waktu itu ustadznya yang ngejelasin gitu. Bakal keinget nanti, oh ustadznya waktu itu ngejelasin itu. Ya di masalah ini, oh ustadznya waktu itu ngejelasin ini nih. Ya. Jadi keinget, terkenang. Ternyata wah ustadznya udah meninggal nih rahimahullah. Ya Allah kapan lagi ketemu dia ya, ke kuburannya abis itu. Ya ngapain? Ziarah. Bukan digali kuburannya. Kami digali ketemu Ustaz, afwan Ustaz, dulu anda salah terlambat terus Ustaz, masya Allah. Karena gojeknya terlambat, ya masya Allah. Yeah. Tapi faedah-faedah yang penting ini, jika seseorang bersemangat menulisnya atau mengulang-ulang dalam membacanya, maka dengan izin Allah akan dapat membentuk pada dirinya ketangkasan dalam berbicara. begitu. Berpengaruh loh. Antum nulis faedah ya di buku tulis atau di buku catatan, di buku tulis atau di buku catatan atau di buku cetak. Ya. Nanti antum murojaah ya. Dan antum membaca buku cetaknya dan membaca syarah dari apa petikan faedah syarah dari ustaz antum. Itu akan sangat membantu antum untuk memperluas cakrawala dalam berbicara. Apalagi kalau antum tambahkan misalnya ini kalimat dari buku cetak. Nah, kemudian ada antum tulis faedah dari ustaz tentang kalimat ini. Ya. Antum di depan cermin kemudian ngajar. Maksudnya adalah mencatat hal-hal penting yang Anda dengar pada buku cetak atau buku tulis, ya. Antum kemudian mengajar seperti ustaz antum mengajar. Gitu. Ya, dengan kalimat-kalimat yang serupa dengan ustaz, walaupun cuma kalimat yang dari ustaz antum itu. Atau apalagi kalau antum kembangkan lebih lagi. Itu bisa membantu ketangkasan antum dalam berbicara. Ya, dan Anda termasuk yang memanfaatkan ini. Makanya antum mungkin melihat Anda berbicara ngalir, alhamdulillah. Enggak ada habis gitu kemudian mandek, bingung, pingsan. Enggak ada. Alhamdulillah. Terus lah ngalir aja. Ya. Beneran. Ya. Sampai kemudian mungkin istri dan mertua Anda kalau mendengar kajian Anda, kan ada streaming dulu waktu di saung. Ya. Ini bilang kajian-kajian Anda selalu ada hal yang dibahas dan beda-beda di setiap tema itu mesti beda masalah. Kayak tadi usul salasah, kan? Bedakan masalahnya macam ini. Dan selalu ngalir, walaupun tanpa persiapan atau gimana. Kenapa? Karena sudah terbiasa dengan pencakrawalaan yang luas. Dahulu Anda waktu masih usia SD, ayah Anda seorang wartawan, ya, di Koran Pelita. Kita dulu langganan Koran Pelita, koran namanya Pelita, tahun 90-an. Sekarang udah nggak tahu, sekarang udah nggak ada. Anda bahkan dari tahun 90-an itu, Anda enggak jajan Anda keep, uang jajan Anda keep, dulu 500 apa berapa jajannya, Anda keep, Anda enggak jajan. Dulu Anda sekolah di SDIT, sekolah dasar Islam terpadu, di Al-Hikmah, sampai sore sekolahnya. Dulu enggak ada sekolahan tuh SD sampai sore, cuman ini doang nih, Aman Nurul Fikri. Kalau sekarang udah banyak SDIT. Dari pagi sampai sore Anda sekolah. Ya jam 4 selesai kalau salah. Tapi pulangnya cepat karena gak macet dulu. Anda gak jajan, Anda biarkan uang jajannya untuk beli koran terbitan sore. Jadi koran itu kan ada yang pagi, ada yang terbit sore. Namanya dulu harian terbit namanya. Harian terbit itu koran sore. Habis asar itu baru disebar di orang-orang yang jualan koran. Sambil nunggu lampu merah itu, biasa itu ada tukang loper apa tukang injen koran, Anda beli 500. Anda masih SD, beli koran, Anda baca koran. Dan di rumah kalau liburan, Anda kalau liburan hari Sabtu atau Sabtu enggak libur dulu. Hari Ahad Minggu, hari Ahad libur cuma sehari itu doang. Ya. Itu kalau pagi orang tua Anda, umi Anda mengadakan perlombaan antara Anda ke kanan sama adik Anda lomba nulis cerita, nama nulis, ya. Anak kalah terus sama kakak Anak, ya. Padahal sebenarnya Anak harusnya menang, soalnya Anak lebih cakep, ya. Kakak Anak perempuan, ya nggak mungkin dikalahkan lah, tapi ya udahlah, kalah terusan. Tapi tetap itu memacu Anak untuk bisa menulis, bisa membaca dan seterusnya. Dan juga koran-koran itu, Anak kalau ngeliat di TV berita, gitu kan? Kok mereka bisa ya baca dengan lancar gitu. Dari kecil Anda belajar sendiri meniru bagaimana presenter berita itu membaca. Anda dari kecil bisa baca seperti itu. Iya. Yeah. Tanpa diajari orang-orang dengan dari Allah Subhanahu wa taala buat seperti itu. Dari SD. Meniru seperti itu. Ada berita Anda. Maksudnya adalah mencatat hal-hal penting yang Anda dengar pada buku cetak atau buku tulis gitu. Dengan nada-nada seperti itu, Anda bisa. Waktu masih SD, nggak ada guru di ketika Anda baca sendiri. Anda masih ingat baca di ranjang bagian atas depan tembok. Anda nonton koran sampai seolah-olah ini ada kamera TV. Anda ini baca gitu sampai selesai berita. Gitu, seperti itu dulu Anda. Yang akhirnya kemudian sekarang kalau bicara bisa ngalir gitu loh. Alhamdulillah. Nah, di antara faedah juga kalau antum sudah belajar seperti ini, antum kemudian mencatat juga faedah-faedah dari ustaz-ustaz antum. Antum baca kitabnya, kemudian antum jelaskan. Itu sangat-sangat membantu itu. Dan antum gak harus jadi orang yang tinggi nilainya di kampus. Anda gak termasuk yang tinggi nilainya di kampus. Tetapi yakin insya Allah, dalam kelas, dan boleh ditanya kepada orang-orang di kelas, yang mempresentasikan insya Allah bisa dalam mempresentasikan materi, Anda insya Allah bisa. Dibandingkan teman-teman yang mungkin lebih tinggi nilai akademiknya. Kenapa? Kalau bagi Anda, Allah alam, nilai itu nilai, sebatas nilai. Hanya sesuatu yang tercatat. Tapi presentasi mengajarkan itu sesuatu yang lebih terbuktikan dibandingkan hanya sekedar nilai. Yang lebih bermanfaat bagi orang. Karena kita mengajar itu bukan menyuguhkan nilai dan titel. Tapi kita mengajar apa materi supaya orang paham. Itu yang lebih bermanfaat. Iya. Lebih nafi' insyaAllah. Lebih bermanfaat untuk banyak orang. Anfa' linnas. Khairun nas anfa'hum linnas. Ya kan? Sebaik-baik manusia yang lebih bermanfaat. Maka ini diantara caranya ikhwan. Tulis, catat, faedah. Walaupun faedah itu sesuatu yang mungkin ringan bagi antum. Faedah dari ustaz. Antum nanti kembangkan di kamar. Mungkin diketawain sama teman-teman asrama. Biarin mereka ketawa. Kelak mereka yang minjem duit sama kita nanti. Ya kan? Ya, biarin mereka ketawa. Gak apa-apa. Baik, faedah-faedah yang penting ini. Jika seseorang bersemangat menulisnya atau mengulang-ulang dalam membacanya, maka dengan izin Allah akan dapat membentuk pada dirinya ketangkasan dalam berbicara, siap dalam menyampaikan ceramah dan mudah menyelesaikan masalah. Tapi ikhwan anak ingatkan lagi, antum belajar bukan tujuannya ini gitu loh. Ini nanti insya Allah. Tapi boleh antum berlatih untuk ini, cuman bukan ini tujuan utama. Tujuan utama antum untuk beribadah kepada Allah, mengikhlaskan niat kepada Allah, untuk menjadi orang yang baik. Insya Allah nanti antum akan bermanfaat dengan sendirinya. Maka katakanlah hal yang serupa seperti ketika Anda membaca buku. Nah, murid yang sukses itu adalah murid yang seperti gurunya, gitu loh. Murid yang sukses adalah murid yang terinfluence dengan gurunya. Murid yang betul-betul tertular dengan karakter gurunya. Sehingga ketika orang diajari antum, maka orang tersebut juga akan mengingat siapa guru antum. Karena ada keserupaan. Iya, ada keserupaan. Murid yang bagus seperti itu. Ya, tapi murid yang mungkin ada sisi ujub atau kesombongan pada dirinya, murid yang gak mau mengakui gurunya, gak mau ini itu, gak mau. Dia mau pakai style sendiri, jangan sampai saya diketahui oleh orang bahwa saya punya guru ustaz fulan, enggak, saya biar dianggap hebat sama orang, maka saya punya style sendiri, enggak. Jadi antum adalah cerminan guru antum juga. Sebagaimana ana adalah cerminan guru-guru yang ana sukai. Begitu. Ya, dan ana tidak sungkan untuk menyebutkan ana lulusan mana, pondok ada di mana, siapa saja ustaz ana, enggak sungkan ana. Enggak sungkan. Dan juga kalau ada kalimat guru-guru ana, ustaz-ustaz ana yang ana ambil, ana enggak sungkan untuk menyebut nama mereka. Begitu. Ya. Jadi ilmu ini bukan untuk supaya antum itu tampak hebat, bukan. Tanpa antum menampakkan kehebatan antum, kalau antum bertakwa di mata orang-orang, Allah akan menciptakan, menerbitkan di kalbu mereka kekaguman akan antum. Walaupun antum tidak menampakkan kehebatan antum. Kehebatan seseorang, kewibawaan seseorang itu terletak di ketakwaannya. Ketakwaan itu cahaya. Yang kalau antum tidak berniat menampakkannya, maka Allah lah yang akan menampakkannya, bukan antum. Dan jika Allah yang menampakkannya, maka orang akan dengan tulus mencintai antum. Tapi jika antum yang sengaja menampakkannya dengan tujuan dipuji, mungkin orang akan memuji antum. Tapi Allah tidak mencintai antum. Atau suatu saat orang akan membenci antum. Atau orang mengetahui kadar ketidaktulusan antum. Ya kan? Begitu. Ya, di sini saya nasihatkan kepada Anda, wahai saudaraku, jika Anda membeli buku, janganlah Anda letakkan di deretan rak atau perpustakaan pribadi Anda. Ini nasihat saja, tidak harus begini ya. Karena orang juga kan beda-beda rumahnya ya. Jika antum punya buku, jangan langsung diletakkan di deretan rak atau perpustakaan pribadi Anda. Kecuali setelah antum membaca buku tersebut secara global. Jadi baca buku itu ada yang global, ada yang rinci. Yang global itu bisa biasanya melihat siapa dulu penulisnya, ya, siapa penulisnya, ya. Kayak apa bahasan yang di dalamnya, lihat daftar isinya, kayak gitu. Mukaddimahnya saja lihat, flash gitu. Nah, itu. Itu membaca secara global. Adapun membaca secara terperinci bisa dengan cara antum khatamin dari awal sampai akhir, bisa dengan cara antum pilih tema-tema yang antum butuhkan, kemudian antum baca, bisa dengan cara itu. Ya. Begitu. Tapi minimal baca global. Baca daftar isinya, mukadimahnya. Ini yang paling penting itu daftar isinya juga. Daftar isinya penting. Sebagai jangkar dan pemetaan untuk mengetahui ini kitab ngomongin apa. Ya. Begitu. Apabila hal ini dapat Anda lakukan, maka sungguh Anda telah memiliki pengetahuan tentang apa saja dalam buku yang telah Anda beli. Ya begitu. Sudah berapa menit? Hah? Nah, kita tambahin dikit ya. Terkadang ada di antara kita yang merasa heran dengan dirinya sendiri dan bahkan terkadang menganggap dirinya sebagai orang yang lalai. Nah, lihat ini, bagaimana? Yaitu tatkala dia membeli sebuah buku yang sama sebanyak dua kali. Udah pernah beli, tapi karena kesimpan, jadi dia lupa kalau dia pernah membeli buku itu. Akhirnya beli lagi. Dia udah pernah punya beli Majmu' Fatawa Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. 37 jilid. Dipendem aja itu. Suatu saat dia, di toko ngeliat, ada Majmu' Fatawa nih. Wah, ya belum punya nih, beli lagi. 37 jilid. Ya. Berapa itu? Sekitar sekarang mungkin 7 juta, 6 juta. Ya. Ada kitab Syarah Sahih Muslim karya Syekh Muhammad Al-Walawi Al-Itsyubi 50-an jilid itu. Anaknya kemarin berapa harganya? 15 juta. Ya, Masya Allah. 15 juta. Kalau anak Usman dikasih 15 juta, udah ngebet kawin itu. Iya. Ya, jadi lihat. Membeli buku yang sama sebanyak dua kali. Cetakannya sama pula. Atau tatkala dia mencari sebuah buku. Dia nyari-nyari sebuah buku di toko-toko. Online dan sebagainya. Padahal buku tersebut sudah ada di perpustakaan pribadinya selama bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Ya udah ada sebenarnya. Tapi dia nyari kenapa? Karena dia nggak ngeh kalau dia udah punya buku itu. Dan bisa jadi tatkala ada seseorang menanyakan tentang sebuah buku, namun dia justru meniadakan bahwa dia memilikinya. Ya, ya. Alwi antum punya nggak buku tentang apa? Buku menuntut ilmu? Waduh, saya nggak punya tuh. Padahal ada di rumahnya. Cara atau kiat menuntut ilmu ada. Karena apa? Karena nggak pernah dilihat, nggak pernah dibaca, nggak pernah dicatat, nggak pernah diapa-apain. Udah biarin aja buku sebagai koleksi, ya. Atau padahal buku tersebut pernah dia beli dan ada di rak bukunya. Pagi dan petang dia selalu melihat buku itu. Tapi karena nggak ngeisinya apa nggak itu, ya. Orang itu kalau gak terdidik dengan suka buku, suka baca, itu sampai tua tuh gak suka baca. Dan otaknya itu gak begitu bekerja untuk masalah-masalah ilmiah, agak sulit. Mandek gitu, kalau emang gak suka baca. Karena orang-orang yang suka membaca buku maksudnya teratur, bukan membaca yang pengalihan seperti media sosial. Itu struktural, pemikirannya itu bagus biasanya. Kalimatnya juga terkesan kalimat orang yang memang suka baca. Ya. Antum akan tahulah ustaz-ustaz mana yang memang suka baca dan memang tidak suka baca. Ketahuan. Ya, tapi harusnya semua ustaz suka baca, enggak mungkin ustaz enggak suka. Tapi ada ustaz yang memang kadar baca itu rendah. Tapi udah kadung jadi ustaz. Ya, kadar bacanya rendah, terlihat dari kalimatnya. terlihat dari susunan juga dari struktural pemikirannya. Jadi orang tuh susunan kalimat seseorang itu menunjukkan kualitas struktural pemikiran dia. Antum kalau lihat orang-orang kantoran, orang-orang direktur dan seterusnya, bahasa mereka seringkali itu simple, tapi terstruktur, dan itu menunjukkan dirinya. Dan antum lihat orang-orang pasar, ngoceh mulu. Ayam dideskripsikan gini, ngomong, kadang ngomong politik, tapi gak ngerti apa yang dia omongin. Dan kalimatnya belepotan. Udah kayak busa-busa cucian. Gak jelas. Iya, gak ada bobotnya. Ngoceh itu ngasal gitu, asal jeplak gitu kalau bahasanya. Ya, itu menunjukkan seperti itu struktural pemikiran. Kacau kayak benang kusut. Begitu ya, kawan. Siapa yang suka baca, maka akan tampak dari lisannya bagaimana, ya, seberapa dia suka bacanya itu. Dan itu juga menunjukkan kualitas struktur pemikiran dia, berpikirnya, gaya berpikirnya dia. Begitu ya. Antum insya Allah juga bisa menilai. Mungkin dia Osman, siapa ustad-ustad yang struktur kalimatnya bagus. Ini menunjukkan dia suka baca nih. Begitu. Ya, dan juga gaya berpikirnya bagus. Ya. Adapun yang belepotan, ya, itu menunjukkan kurang minat baca. Dan juga antum bisa lihat teman-teman antum juga di sekitar antum. Ya. Siapa yang suka baca, dia kalimatnya lebih tertata dibandingkan yang mager kalau baca. Ya. Hal itu semua bisa terjadi karena seseorang kurang mengetahui tentang isi buku-bukunya sendiri secara global hingga ia pun lupa terhadap keberadaan bukunya sendiri. Ya. Cukup sampai situ insyaAllah. Tafadhal kita habis sini sarapan dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.